من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Usul Sunnah karya Imam Al-Mubajjal Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang wajibnya untuk taat kepada pemerintah, wajibnya untuk patuh kepada penguasa yang sah. Dan ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah. Bahkan mungkin pada hari-hari ini prinsip ini sudah hampir punah ya, di tengah kaum muslimin, di mana kita mendapati atau menjumpai kaum muslimin ya, masyarakat ya, begitu mudahnya mereka untuk mencela penguasa ya, begitu ringannya mereka untuk menghina dan merendahkan pemerintah. Dan ini terjadi ya. Dan terjadi karena beberapa sebab ya. Mungkin disebabkan karena kejahilan, enggak ngerti, enggak faham tentang bimbingan Allah dan Rasul-Nya, bagaimana bermuamalah kepada pemerintah ya, bagaimana berinteraksi dengan penguasa yang sah. Atau juga disebabkan karena ya, pengaruh barat ya, pengaruh orang-orang kafir, di mana rata-rata media ya, cetak ataupun elektronik, surat kabar, majalah, demikian pula televisi, banyak dikuasai oleh orang-orang kafir, sehingga yang ditampilkan adalah kebiasaan mereka, sampai dalam masalah bermuamalah dengan penguasa ya, telah menjadi rahasia umum ya, di kalangan orang-orang kafir. Sedikit ada yang mereka enggak suka dengan pemerintahnya, dengan penguasanya, demo ya, kritik sana kritik sini, biasa. Dan itu yang ditampilkan di hadapan kaum muslimin, yang ditayangkan di televisi-televisi kaum muslimin, sehingga sangat mudah ya bagi mereka untuk terpengaruh ya, untuk diterapkan bahkan dipraktikkan di negaranya yang mayoritas adalah umat Islam. Melihat sedikit pemerintah ya, mengeluarkan kebijakan yang dirasa ya, dianggap gak adil, semena-mena langsung ya, minimal ada lontaran ya, cercaan atau hinaan kepada pemerintah. Terlebih ketika punya masa langsung digerakkan untuk demo, turun ke jalan. Allahumma musta'an. Nah, demikian pula sebagian mereka mencela dan gak patuh dengan pemerintahnya karena ada syubhat ya, karena sudah ada pemikiran yang menyimpang ya, punya akidah bahwa boleh untuk memberontak kepada pemerintah yang sah kalau dia zalim, kalau dia jahat ya, terlebih ketika undang-undang ataupun acuan negaranya adalah bukan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi undang-undang buatan manusia. sehingga mereka berakidah, ya, punya keyakinan boleh untuk mencerca dan menghina pemerintah yang sah. Ya, dan ini semuanya adalah kesalahan, penyimpangan. Maka ahli sunnah dari masa ke masa terus membangkitkan dan berusaha untuk menyadarkan umat Islam, ya, akan prinsip yang agung ini, yaitu wajibnya untuk mendengar dan taat, patuh kepada pemerintah yang sah, pemerintah kaum muslimin. Bahkan sudah kita bahas, ya, kalaupun pemerintahnya adalah pemerintah kafir, ya, memimpin tertingginya adalah kafir, itu pun gak boleh untuk memberontak, gak boleh untuk angkat senjata, ya, menghina penguasa meskipun kafir, ketika kaum muslimin gak punya kekuatan, gak punya kemampuan untuk kudeta, ya, menggulingkan penguasa yang kafir tadi. Bahkan kalau dipaksakan akan menimbulkan kerusakan di mana-mana. Yang awalnya mungkin umat Islam leluasa, bebas untuk menjalankan agamanya, bebas, ya, untuk memeluk Islam, bebas untuk memilih akidahnya, agamanya sesuai dengan apa yang dia yakini, bebas untuk mendirikan masjid, yang penting ada izinnya, bebas untuk sholat jamaah, ya, bebas untuk mengadakan sholat id di lapangan atau di masjid misalkan. Ya, namun ketika umat Islam melihat bahwa pemerintahnya adalah pemerintah kafir, dalam kondisi nggak punya, ya, kekuatan untuk menggulingkan mereka, dipaksain, ya, dipaksakan untuk memberontak, akhirnya, ya, habis dibantai oleh pemerintah kafir tadi. Allahumma sallam. Dan itu terjadi. Ya, Allahumma sallam. Maka di sini para ulama, ya, terus menggoreskan tinta dan pena mereka dalam kitab-kitab akidah yang jelaskan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Oh, termasuk prinsip agung, ya, di dalam Islam adalah wajibnya as-sam'u wa ta'ah, ya, ala ulatil umur. Wajibnya untuk mendengar dan taat, patuh kepada pemerintah yang sah. Disebutkan oleh As-Syarih Hafidhahullah Syekh Rabi' tentang dalil, ya, yang menjelaskan tentang wajibnya untuk mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah. Kata beliau, mengutip hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih, kata Ubadah bin Samit, bayana Rasulullah ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal manshati wal makrah wa ala atharatin alaina wa alla nunazi al amra ahlahu hatta tara kufran bawahan indakum min Allahi fihi burhan. Kata Ubadah bin Samit, dahulu kami telah berbaiat kepada Rasulullah. Berbaiat berarti maknanya sumpah setia. Ya, untuk apa? Untuk mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Ya, baik dalam kondisi sulit ataupun mudah. Dalam kondisi semangat ataupun terpaksa. Taat kepada siapa? Patuh kepada siapa? Wa ala atharatin alaina, yaitu kepada penguasa, pemerintah yang zalim, yang maunya, ya, menang sendiri, yang suka mendahulukan kepentingan pribadinya ataupun suka mendahulukan kepentingan keluarganya daripada rakyatnya. Meskipun demikian, maka dahulu para sahabat berbaiat, sumpah setia kepada Nabi untuk tetap mendengar dan taat, patuh kepada pemerintah yang sah, meskipun zalim, meskipun gak adil. Ya. Nah, wa la nunazi al-amra ahlahu, dan kami juga berbaiat kepada Nabi untuk tidak, ya, menyisihi urusan ataupun orang-orang yang memegang urusan kaum muslimin, yaitu penguasa, pemerintah. Hatta tara kufran bawahan, ya, sampai kalian, kata Nabi, melihat kekufuran yang nyata. indakum minallahi fihi burhan, dalam kondisi kalian punya hujjah di hadapan Allah bahwa mereka kafir. Ya, terbukti ada saksinya, ada buktinya bahwa pemerintahnya kafir. Ya. Demikian bimbingan Rasulullah. Ya. Fala yajuzul khuruju alaihi mahma balagha minal fisqi hatta yara al-kufra al-bawah. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa enggak boleh untuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah meskipun mereka melakukan perbuatan kemaksiatan, kefasikan, sampai kaum muslimin melihat bahwa pemerintahnya jatuh dalam kekafiran yang nyata. Ya, alhamdulillah, pemerintah kaum muslimin, terlebih pemerintah kita, mereka muslimin. Mereka masih mendirikan sholat, bahkan senantiasa melakukan hal-hal yang menguntungkan kaum muslimin, memberikan manfaat kepada umat Islam, alhamdulillah. Nah, sehingga di sini Nabi membimbing umat Islam agar mereka berhati-hati, jangan gegabah, jangan sembrono untuk menghukumi pemerintahnya sebagai pemerintah yang kafir. Ya, hatta tarau kufra bawah, sampai kalian melihat kekufuran yang nyata, enggak remeng-remeng, enggak menduga-duga, enggak menyangka, tapi betul-betul kafir. Nah, sebagian mereka mengkafirkan penguasanya hanya dibangun di atas persangkaan dan dugaan semata. Nah, melihat bahwa pemerintahnya mengikuti aturan yang sudah ada, mengiyakan, menyetujui prinsip demokrasi misalkan. Ini kan bukan dari Islam katanya. Ini kan dari orang-orang kafir. Maka barang siapa yang mengikuti aturan-aturan orang-orang kafir, maka dia kafir. Langsung dikafirkan penguasanya. Halal harta dan darahnya. Boleh untuk memberontak. Boleh untuk enggak patuh dengan pemerintahnya. Allah musta'an. Sementara dia hidup, tinggal, menghirup udara, makan, minum, berkeluarga, bangun rumah di wilayah pemerintahan yang mereka kafirkan sendiri. Nah, paling banter menyendiri di tengah hutan sana. Itu pun masih wilayah kekuasaan pemerintah yang mereka telah mengkafirkannya. Jadi mereka enggak jujur. Kalau seandainya mereka jujur mengkafirkan pemerintahnya, silakan tinggal. Di bumi, di tempat selain pemerintahnya. Nah, namun mereka enggak jujur. Allah musta'an. Wa kama fi hadis Ummu Salamah, demikian pula disebutkan di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Riwayat Muslim, kata Nabi, "Innahu yusta'malu 'alaykum mara fata'rifuna wa tunkirun." Sesungguhnya kalian akan dikuasai oleh para penguasa-penguasa, oleh sebuah pemerintahan, fata'rifun wa tunkirun, yang kalian wahai umat Islam mengenalnya namun kalian mengingkarinya. Faman ankara faqad salima wa man kariha faqad bari'a. Dan barang siapa yang mengingkari penguasa tersebut, yang zalim tadi, maka dia akan selamat, selamat agamanya. Dan barang siapa yang membencinya, faqad bari'a, membenci, enggak suka dengan kezalimannya, maka sungguh dia telah berlepas diri dari kejahatan penguasanya. Walakin man radiya wa taba'a. Akan tetapi yang jadi masalah adalah ketika ada di antara umat Islam yang ridha dengan kezaliman penguasanya dan mengikutinya. Qalu, kata para sahabat, afala nuqatiluhum ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah boleh bagi kami ketika menjumpai kondisi penguasa yang seperti itu untuk memerangi mereka, memberontak mereka? Qala, kata Nabi, la, tidak boleh. ma sallau, selama mereka masih mengerjakan sholat. Ya, lah pemerintah kita bukan cuma sholat. Ya, bahkan menampakkan syiar-syiar Islam. Alhamdulillah. Nah, sholat Jum'ah, sholat Id bersama kaum muslimin. Nah, bahkan pemerintah kita juga mereka ikut andil dalam menetapkan satu Ramadan, satu Syawal, Idul Fitri. Alhamdulillah dibuat tim-tim, ya, tim Ru'yatul Hilal, ya, yang ditempatkan di posisi-posisi yang strategis, yang bagus, yang memungkinkan untuk bisa melihat hilal. Sehingga dalam masalah ini juga, ya, termasuk anjuran para ulama, nasihat para ulama kepada umat Islam dalam menetapkan satu Ramadan, satu Syawal, demikian pula yang lainnya yang terkait dengan amal jama'i, ibadah jama'ah seperti puasa, hari raya, ya, haji atau yang lainnya, itu mengikuti, ya, penguasanya, mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintahnya, ya. Meskipun mereka para ulama apabila, ya, mengkaji secara ilmiah pendapat-pendapat yang ada, demikian pula dalil-dalil yang ada secara ilmiah dikaji, baik Al-Quran ataupun hadis, sebagian mereka berpendapat bahwa yang sahih, ya, bahwa apabila ada di antara kaum muslimin, ya, di tempat manapun, ya, di negara manapun telah melihat hilal, maka ini berlaku untuk semuanya. Ya, misalkan, ya, di Saudi sudah melihat hilal, di Indonesia belum. Sebagian ulama menguatkan pendapat ini bahwa apabila di sana sudah melihat hilal, berarti ini berlaku untuk seluruh negeri kaum muslimin. Berarti esok harinya wajib bagi mereka untuk berpuasa Ramadan. Ya, sehingga malam harinya dianjurkan untuk sholat tarawih. Ini secara kajian ilmiah, namun tetap untuk jam'ul kalimah, menyatukan persatuan umat Islam, para ulama tetap menasihatkan kepada umat Islam agar mereka dalam menetapkan satu Ramadan, satu Syawal, Idul Fitr, tetap mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintahnya. Ya, jangan misihinya. Ya, jangan punya prinsip suka misihi penguasa. Ya, pemerintah belum menetapkan, ini sudah jauh-jauh hari menetapkan. Satu Ramadan, ya, hari fulan, tanggal fulan. Idul Fitr juga demikian, ditetapkan berdasarkan rapat organisasi atau rapat yayasan, rapat partai. Pemerintah enggak digubris, enggak urus, terserah. Ya, sehingga sebagian mereka ada yang puasanya 2 hari sebelum ketetapan pemerintah. Ada pula yang sehari sebelum ketetapan pemerintah. Dan ada pula yang 1 hari setelah ketetapan pemerintah. Asal-asalan. Ya, karena apa? Ya tadi, gak punya prinsip. Gak tahu bagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya. Dan nasihat para ulama. Ya. Ar-Rasikhun. Yang mereka mumpuni keilmuannya tentang Islam, tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, kalau mau ideal-idealan, tentunya para ulama akan berpendapat, ya, satu ru'yah itu berlaku untuk semuanya. Ya. Namun ternyata mereka tetap mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintahnya. Alhamdulillah. Ya, sehingga ini juga termasuk nasihat Rasulullah kepada umat Islam. Sumu yaum yasumun nas. Ya. Hendaklah kalian berpuasa ketika kaum muslimin mereka mayoritas berpuasa. Ya. Ketika dalam suatu negara, suatu wilayah mereka berpuasa, maka kaum muslimin, ya, diperintahkan untuk berpuasa. Ya. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, hafizahullah, "Famadamu yusallun fala yajuzul khuruju 'alaihim." Maka berdasarkan hadis Ummu Salamah tadi, ya, Nabi membimbing kita, ya, untuk tidak keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Enggak boleh memberontak selama mereka sholat. Ya, Kaifa idza kana yusalli wa yasum wa yuzaki wa yahujj wa yu'minu kulla hadhihi al-umur lil muslimin wa yu'minu lahum at-turuq ila wa ila akhirih. Kaifa hadha? Ya, lalu bagaimana lagi dengan kondisi pemerintah yang mana mereka bukan hanya salat tapi juga mereka berpuasa, menunaikan zakat, bahkan berhaji, umrah, ya, bahkan memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam untuk menerapkan dan mengamalkan agamanya. Ya, bahkan pemerintah ikut andil dalam memberikan fasilitas, memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya. Nah, dibuatkannya masjid-masjid, ya, dipermudah, bahkan dibantu, ya, ada dana khusus bagi umat Islam yang ingin bangun masjid, dibantu, ya, yang jelas ada izinnya. Nah, ada kemudahan, alhamdulillah. Ya. Demikian pula dalam masalah haji, pemerintah ikut andil besar dalam masalah ini, ya, menjadi panitia penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bagi umat Islam yang ingin haji ataupun umroh. Luar biasa, diberikan fasilitas, ya, diberikan kemudahan, ya, pendaftarannya, kemudian teknisnya bagaimana, ya, dijelaskan, diberikan kemudahan. Alhamdulillah. Bahkan Rasulullah, ya, menjelaskan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, menjelaskan tentang kondisi pemerintah yang sangat bengis, ya, yang sangat jahat sekalipun, ya, tetap kaum muslimin diwajibkan untuk patuh kepada pemerintahnya. Ya, yang ternyata prinsip ini, ya, menjadikan berang dan jengkel, marah, ya, orang-orang sesat dan menyimpang. Seperti kelompok khawarij, teroris. Apa itu Ahlussunnah katanya? Ya. Memang betul. Kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk taat kepada pemerintah kalau adil, tidak zalim. Tapi kalau zalim, apalagi undang-undangnya, aturan-aturan dan acuan kenegaraannya diambil dari produk manusia, maka tidak boleh taat katanya. Ya. Mereka itu ngaku-ngaku saja sebagai Ahlussunnah katanya, padahal murji'ah. Ya. Kami lah yang Ahlussunnah kata mereka. Khawarij ngomong begitu. Ya, padahal Rasulullah membimbing kita dalam masalah ini. Dan bahkan Nabi menggambarkan kondisi pemerintahan yang sangat rusak sekalipun. Tetap umat Islam diperintah oleh Nabi untuk jangan memberontak. Ya. Kata Nabi, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Akan datang, akan muncul setelahku, kata Nabi, para imam, para pemimpin, ya, ru'us, ra'is, para penguasa, pemerintah, la yahtaduna bihudaya, yang mereka tidak menjadikan hidayahku, ya, sebagai bimbingan mereka. Dan mereka tidak menjadikan sunnahku sebagai sunnahnya mereka. Sebagai acuan mereka. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Bahkan akan muncul di tengah-tengah pemerintahan tadi yang sudah, ya, tidak menjadikan, ya, bimbingan Allah dan Rasulnya sebagai acuan kenegaraannya, akan muncul di tengah mereka orang-orang yang bengis, jahat, ya, di mana hati-hati mereka seperti hati-hati setan, ya, pada tubuh manusia, saking jahatnya, ya, saking bengisnya kepada rakyatnya, ya, nggak ada enaknya sama sekali. Ini gambaran yang parahnya, ya. Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhuma, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik, wa Rasulullah, ya, bagaimana sikap saya kalau saya Allah takdirkan ya, menjumpai kondisi seperti itu, kata Nabi, tasna' wa tuti' lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhida maluk fasma' wa ati'. Kata Nabi, tetap ya, kamu mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah ya, meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu dirampas, tetap fasma' wa tuti'. Fasma' wa ati', kata Nabi, mendengar dan taat. Ya, alhamdulillah kita enggak sampai seperti itu. Walhamdulillah kita belum pernah mengalami kondisi seperti itu. Pemerintah yang jahat ya, yang zalim, yang bengis sampai ya, ringan tangan ya, kepada rakyatnya. Ya, enggak bayar pajak langsung seret. Ya, dipukul misalkan. Ya, di penjara atau dieksekusi, enggak ada kan? Ya. Nah, atau misalkan melanggar lalin aturan lalu lintas, langsung dieksekusi begitu, dor gitu. Enggak ada kan? Enggak sampai seperti itu. Ya. Nah, namun di sana ada aturan-aturan yang memberikan kemaslahatan kepada umat Islam, yang menyejukkan. Meskipun tentunya ya, ini merupakan aturan ya, dari pemerintah yang hendaknya bahkan wajib bagi umat Islam untuk mentaatinya. Ya, wajib untuk misalkan mentaati aturan-aturan lalu lintas. Ya, ada bang hijau. Tahu bang hijau? Lampu merah ya. Abang, merah, hijau. Ya. Merah, hijau, kuning. Ya. Itu kan sudah ada ya, di ruas-ruas jalan kaum muslimin. Dan ini termasuk aturan pemerintah. Enggak boleh langsung diterabas begitu. Wah, nanggung ya. Nanggung gasnya ini. Enggak boleh. Patuhi. Demikian pula aturan wajibnya untuk memakai helm ketika sudah keluar dari rumah. Ya. Jalan. Wajib untuk pakai helm. Ya, pakai helm. Ya. Sehingga pemerintah ya, ketika menetapkan aturan-aturan ini, menetapkan pula ya, ketentuan hukuman bagi yang melanggar. Ya. Barang siapa yang enggak pakai helm sekian ya, memakai kendaraan mobil ataupun motor enggak bawa SIM sekian. Ya. Untuk apa? Ya, agar jera. Agar umat Islam, masyarakat ya, rakyat betul-betul mematuhi aturan tadi yang sesungguhnya manfaatnya kembali kepada mereka, kembali kepada kita. Nah, alhamdulillah ya, enggak ada ya, saya kira aturan enggak pakai helm langsung dieksekusi. Ya, melanggar lampu merah langsung di penjara, enggak ada. Ya, enggak sampai seperti itu. Nah, kemudian kata beliau, hafizahullah, aina nahnu al-an min ats-tsauriyyin al-mawjudin al-an. Lalu di mana kita sekarang ini dengan kondisi orang-orang yang suka ya, melakukan kudeta ya, kepada pemerintah yang sah. Aina hum min qawlih la ma sallau. Ya. Di mana ya, kondisi mereka, status mereka ini dengan apa yang telah Nabi sebutkan tentang penguasa yang zalim tadi. Ya, bahwa Rasulullah membimbing kaum muslimin tetap mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah selama mereka masih sholat, menampakkan syiar-syiar Islam. Ya. Nah, dan ini ternyata enggak dianggap sama mereka itu. Haula al-khawarij, para pemberontak, para kaum teroris. Ya. Ar-Rasul yanhahum la ma sallau ma'annahum farratu fi katsirin min al-Islam. Ya. Dan Nabi telah melarang kaum muslimin untuk memberontak kepada pemerintahnya selama mereka masih ya, mengerjakan salat. Ya. Meskipun mereka itu banyak mengabaikan syariat Islam yang lainnya. Meskipun demikian, tetap selama salat masih mereka jaga, ini mencegah umat Islam untuk memberontak kepada penguasanya. Nah, waqala ma sallau, maqala la ma aqamu shalah wa atau zakah wa hajju wa ila akhirih. Ya, bahkan Nabi tidak mengatakan ya, kalian tetap patuh dengan penguasa kalian selama pemerintah kalian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji atau yang lainnya. Namun Nabi tetap ya, sekedar menyebutkan satu poin, yaitu selama pemerintah kalian masih sholat. Berarti mereka masih muslimin. Ya, gak boleh memberontak kepada mereka. Ya, dimana? Kenapa demikian? Kenapa Rasulullah membimbing umat Islam agar mereka patuh mendengar, taat kepada pemerintah yang sah, gak boleh memberontak, baik dengan lisan ataupun dengan kekuatan? Ya, karena pemberontakan ini bisa dengan dua hal. Bisa dengan lisan, bisa dengan kekuatan. Dengan lisan, seseorang bisa ya, menjadi pemberontak, menjadi khawarij, menjadi teroris dengan lisannya, ya, mencela pemerintah, ya, mengkritik pemerintah, ya, dikit-dikit langsung dicela, dikit-dikit langsung direndahkan wibawanya, ya, dan Allah musta'an. Atau memberontak kepada pemerintah dengan kekuatannya, karena punya massa, punya partai, ya, punya pengikut, akhirnya digerakkan, ya, dipersenjatai. Meskipun dengan bom molotov, ya, meskipun dengan batu, meskipun dengan bambu runcing, ya, dikerahkan untuk mengkudeta, ya, menurunkan, ya, pemerintah yang sah. Ini juga termasuk pemberontakan dan dilarang di dalam Islam, haram hukumnya, dan termasuk perbuatan dosa besar. Dan hukumnya di dalam Islam bagi mereka para bughat pemberontak, baik yang melatar belakangi perbuatan mereka untuk memberontak kepada pemerintah yang sah disebabkan karena pemikiran, akidah yang menyimpang, karena syubhat seperti khawarij, teroris, ataukah disebabkan karena ya, haus kekuasaan, pengen kursi, pengen jabatan, pengen kekayaan, fasilitas, ini sama. Hukuman di dalam Islam diperangi oleh pemerintah. Ya, diperangi. Halal darahnya. Halal darahnya, boleh dibunuh. Ya, sehingga Ahlus Sunnah ya, mendukung ya, program pemerintah untuk mengeksekusi kaum khawarij teroris. Ya, pendapatan terbukti, ya, awalnya tersangka, terbukti sebagai pengebom misalkan. Ya, pasar ini, mal itu. Karena sudah dikafirkan, ditangkap, dieksekusi. Alhamdulillah. Dan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Ya. Nah, ini nasibnya bughat para pemberontak. Demikian pula khawarij, halal ya, darahnya. Meskipun hartanya ini enggak halal karena mereka masih muslimin. Enggak boleh dirampas. Ya, bukan sebagai harta sa'i, harta ghanimah bukan. Ya, tapi dari sisi darahnya boleh untuk dibunuh. Menunjukkan besarnya perbuatan mereka. Dan rusaknya sepak terjang mereka. Makanya kata beliau, Habibullah, ya, di antara hikmah kenapa Islam melarang kaum muslimin untuk memberontak kepada pemerintah yang sah, li'anna al-khuruj yatarattabu 'alaihi mafasid. Karena pemberontakan ya, ini akan menimbulkan beberapa kerusakan. Di antaranya, di'ul Islam akan menyenyakkan Islam. Ya. Syarat Islam akan terabaikan. Ya. Nah, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Seperti di negara-negara yang mayoritasnya orang-orang kafir, di mana kaum muslimin minoritas seperti Prancis, ya, Belanda atau yang lainnya. Ya. Semenjak munculnya aksi-aksi teror sebagai upaya ya, menebarkan kebencian kepada pemerintah yang kafir dalam kondisi mereka ya, yang awalnya memberikan kelapangan ya, kepada setiap warga negaranya untuk meyakini keyakinan sesuai dengan apa yang dia inginkan termasuk kaum muslimin, semenjak aksi mereka akhirnya dilarang. Yang awalnya kaum muslimin ya, diberikan kebebasan untuk menampakkan keislamannya, bebas untuk sholat jamaah, untuk buat masjid, dengan syarat ada izinnya, bebas untuk pakai jilbab bagi kaum muslimahnya. Semenjak adanya teror, semenjak adanya pengeboman ya, yang dilakukan oleh mereka kaum Khawarij, langsung di stop, langsung di mata-mata umat Islam. Ya, enggak boleh lagi menampakkan ya, syiar-syiar Islam. Ya, bagi kaum muslimahnya enggak boleh pakai jilbab. Terus gimana pakaiannya? Ya, harus menyesuaikan kondisi keumuman masyarakat, terlebih di tempat-tempat umum. Ya, enggak boleh lagi mendirikan masjid. Bahkan enggak boleh lagi untuk menerima ya, tamu-tamu yang mereka adalah kaum muslimin. Enggak boleh. Nah, bahkan sekarang ini sebagian negara ya, itu betul-betul menutup pintu bagi umat Islam sama sekali. Jadi umat Islam betul-betul terusir. Enggak boleh tinggal di negeri mereka sama sekali. Panasnya apa yang seperti ini? Ya karena mereka haula kaum Khawarij, teroris yang mereka telah mencoreng-moreng ya, keindahan Islam. Ya, sehingga mengesankan bahwa Islam adalah mengajarkan kekerasan. Padahal tidak demikian. Ya. Dan ditambah lagi orang-orang kafir ya mendomblangi mereka ya. Menjadikan kaum Khawarij teroris sebagai kendaraan mereka untuk semakin memperburuk citra umat Islam di tengah mata dunia. Allah musta'an. Ya, sehingga ketika kaum Khawarij teroris ya, punya dana, punya uang, butuh senjata, langsung diberikan fasilitas nih. Tak jual murah sekalian. Ya, butuh senjata nih, tak kasih. Ya, seperti ISIS atau yang lainnya. Ya, luar biasa. Ditunggangi oleh orang-orang kafir akhirnya. Ya. Karena memang sepak terjang mereka merusak citra Islam dan kaum muslimin. Allahu musta'an. Ini yang pertama, kerusakan dari pemberontakan kepada pemerintah yang sah, menyanyikan Islam. Yang kedua, wadiyaul muslimin, dan mengabaikan, menyebabkan terlantarnya kaum muslimin. Terlantar akhirnya umat Islam. Ya, ketika di sebuah negara kaum muslimin ya, yang mayoritasnya adalah umat Islam, terjadi konflik, peperangan, mengungsi, ingin mencari perlindungan, keselamatan ke negeri yang lain, ke negara yang lain, disebabkan karena aksi teror ya, pemberontakan dari kaum Khawarij teroris, akhirnya apa? Ditutup sama sekali. Enggak boleh umat Islam, muslim satupun datang ke negeri kami. Enggak boleh ada imigran datang ke negara kami. Ya, akhirnya kaum muslim terlantar, diabaikan. Allah musta'an. Ya, di tengah-tengah mereka ada laki-laki yang sudah tua, wanita yang sudah jompo, anak-anak balita, terlantar akhirnya. Ya. Belum lagi pembunuhannya. Allah musta'an. Yang ketiga, wahilakul ummah. Ya, kerusakan yang ketiga yaitu menimbulkan kebinasaan ya bagi kaum muslimin. Terjadi pembantaian besar-besaran. Nah, dan itu terjadi ya seperti di Mesir, Libya, ya. Nah, demikian pula Yaman, Syria, ya, dan negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Ketika umat Islam enggak sabar dengan pemerintahnya, sementara mereka punya kekuatan, akhirnya apa yang terjadi? Pembantaian. Pembantaian. Nah, dan itu yang terjadi pula di Israel. Ya, di mana di tengah ya, negeri Israel ini ya ada di antara saudara-saudara kita yang hidup di sana, tinggal di sana. Namun mereka ya melakukan upaya untuk memberontak kepada pemerintah Yahudi ini. Dipaksakan ya, berusaha untuk menyakiti ya petugas keamanannya, para polisinya, tentaranya, dilempar pakai batu lah. Ya. Kemudian dilempar pakai bom molotov lah. Sebagian lagi memakai pisau berusaha untuk menusuk dan membunuh ya polisinya. Ya. Yang setelah itu dibalas dengan apa? Dengan rentetan tembakan. Selesai sudah. Ya. Pisau sudah ditangkis sekali, habis. Ya, lah tembakan. Luar biasa. Berapa korban yang jatuh? Ya. Nah, Allahumma musta'an. Mungkin tambah lagi dengan bomnya, dengan tank-tanknya. Ya. Kerusakan. Pembantaian umat Islam di mana-mana. Kerusakan yang lainnya, kata beliau. Wa ihlakul harthi wan nasl. Dengan pemberontakan kepada pemerintah yang sah menimbulkan kerusakan dan kehancuran dalam masalah pertanian dan keturunan. Ya. Satu keluarga yang punya anggota keluarga yang banyak, anak yang banyak, karena pemberontakan, terjadi perang antara pemerintah dan pemberontak, terjadi pembantaian, banyak meninggal. Ya. Yang awalnya pemerintah ya, masih ya, sayang kepada rakyatnya, namun ketika rakyatnya ini memberontak kepada pemerintahnya, akan jadi bengis. Yang dibunuh bukan hanya yang dewasa, yang angkat senjata, dipukul rata. Pokoknya satu kampung memberontak, sikat semuanya, habis. Ya. Habiskan semuanya. Dan itu yang terjadi. Ya. Satu kota, ya, mereka demo. Sebagian bawa senjata, nembaki pemerintah, nembaki tentara pemerintah. Ya. Mungkin pemerintah gak siap, kalah ketika itu. Namun setelah itu, datang bantuan yang banyak. Habis satu kota. Siapa yang meninggal? Ya. Yang angkat senjata? Bukan. Ya. Semuanya rata. Ya, bangunannya hancur, rumahnya rata. Ya. Manusia juga tewas semuanya. Dibantai semuanya. Nah, demikian wantihakul arad. Dan dihancurkannya kehormatan kaum muslimin. Ya. Dan itu terjadi. Ketika pemerintah marah, penguasa jengkel dengan rakyatnya yang memberontak, yang kudeta, tapi gak berhasil, apa yang terjadi? Akhirnya pemerintahnya memerintahkan kepada tentaranya, silakan kalian berbuat semua kalian. Bunuh semua laki-lakinya. Dan silakan datangi yang perempuannya. Tawan mereka. Silakan. Pemerintahnya. Kenapa? Ya tadi, pemberontakan. Dan terjadi seperti itu. Allahumma musta'an. Wa idlalul muslimin wa id'afihim. Demikian pula kerusakan yang lain. Yaitu menyebabkan kerendahan kaum muslimin dan melemahkan kaum muslimin itu sendiri. Kaum muslimin akhirnya tambah lemah. Ya, kenapa? Ya enggak siap. Ya. Hatta yusbihu luqmatan sa'iqatan li'adaihim, sehingga ketika umat Islam kondisinya seperti ini, centang perenang, ya, hancur lebur, ya, gara-gara pemberontakan yang dipaksakan, ya, disebabkan karena penyimpangan, menganggap bahwa pemerintahnya kafir, padahal enggak, masih muslim, namun ketika mereka memberontak, ya, sehingga umat Islam menjadi lemah, ya, seakan-akan menjadi santapan yang lezat, ya, bagi musuh-musuh umat Islam dari kalangan orang-orang kafir. Ya, sehingga orang-orang kafir mereka dengan leluasa jadi penonton, ya. Sudah, kita enggak usah nyerang. Ya, negeri-negeri muslimin dengan senjata-senjata kita. Kita nonton saja, Pak. Nonton saja. Biarkan mereka perang sesama mereka. Yang jelas kita masukkan pemikiran-pemikiran kita. Ya. Nah, biasakan umat Islam enggak puas dengan pemerintahnya. Biasakan kaum muslimin suka mengkritik kepada penguasanya. Biasakan mereka seperti itu. Biasakan mereka untuk demo turun ke jalan. Ya. Sehingga terkadang orang-orang kafir, ya, mereka menggelontorkan dana untuk para demonstran. Ya. Ataupun ormas-ormas yang notabene-nya mereka adalah menggerakkan massa untuk mengkritisi pemerintah. Dikasih dana malah. Main belakang. Ya. Orang kafir seakan-akan cuma nonton saja. Melihat hasilnya. Lihat itu. Ya. Mesir pecah. Libya hancur. Irak berantakan sudah. Syria seperti itu. Yaman juga seperti itu. Alhamdulillah sebagian Allah jaga. Ya. Kaum muslimin dari kehancuran. Indonesia juga demikian. Tak luput jadi korban. Pemerintah kita jadi korban juga. Ya, termasuk. Ya, jangan dikira bahwa orang-orang kafir mereka enggak ikut andil. Tetap mereka ada andil. Ada peran di sana untuk melemahkan kaum muslimin. dengan cara seperti itu. Allahumma musta'in. Idza kana khuruj ba'da khuruj ba'da khuruj. Dan itu terjadi kelemahan umat Islam bahkan menjadi santapan yang lezat bagi musuh-musuhnya ketika mereka ya bermudah-mudahan untuk dikit-dikit ya keluar ya dari ketaatan kepada pemerintahnya. Sedikit ya langsung berontak. Sedikit enggak puas langsung demo. Allahumma musta'an. Al'an ya ikhwah, haula'i thawriyun qamat lahum duwal an tariq al-inqilabat wa an tariq al-intikhabat wa an tariq kadha wa kadha. Madha sana'u? Madha haqqaqu min syi'arat hadhihi? Sekarang ya ikhwah, kata beliau hafizahullah, mereka yang mereka ya, suka kudeta, memberontak kepada pemerintah yang sah, ya mereka tegak, ya mereka punya pemerintah-pemerintah yang mereka mendapatkannya lewat jalur inkilabat, menggulingkan kekuasaan yang sah, kudeta, ataupun dengan cara pemilu, ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Apa yang mereka perbuat dan apa yang telah mereka wujudkan dari syiar-syiar ini? Yarau qala annahum min ab'adin nasin an tatbiqi syari'atil islamiyah bal yaziduna 'ala al-hukamil akharin al-munharifin bi'aqdin mu'tamarat wahdatil adyan wa tasyidil kana'is wa taqribin nasara wa idlalil muslimin wa ifqarihim wa ihlakihim fi dinihim wa dunyahum wallahi wasalu bil intikhabat wa wasalu bil inqilabat wa wasalu bi syatta al-umur wa syaraku fi wizarat kullu kalamun farid ma tamayyazu 'ala ghairihim fi syai. Maka ya orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya ilmu tentang ad-din melihat bahwa para penguasa kaum muslimin sekarang ini ya mereka adalah orang-orang yang sangat jauh dari penerapan syariat Islam, bahkan lebih dari itu ya mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Dimana sebagian mereka membolehkan untuk mengadakan muktamarat, pertemuan-pertemuan wahdatul adyan, persatuan agama. Ya. Bahkan sebagian penguasa menganggap bahwa semua agama benar. Ya. Islam, Kristen, ya, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, atau yang lain sama. Seperti itu. Ya. Bahkan dalam acara-acara perayaan hari raya besar mereka, sebagian penguasa ikut merayakan. Ikut merayakan. Padahal muslim. Padahal muslim. Idul Fitri, ya jelas. Ya. Nah, kalau Natalan, ya ikut. Waisak, ya ikut. Apalagi Nyepi, ya ikut. Ya. Ini sebagian penguasa seperti itu. Bahkan sebagian penguasa itu mendukung ya, pendirian gereja-gereja. Ya. Bahkan berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap orang-orang Nasara agar tidak terjadi permusuhan dengan umat Islam. Bahkan sebagian penguasa juga merendahkan kaum muslimin. Ya. Bahkan membinasakan ya, urusan agama kaum muslimin dan dunia mereka. Wallahi. Demi Allah, sebagian penguasa, mereka mendapatkan kekuasaannya dengan cara intikhabat, dengan cara pemilu. Dan ini kemaksiatan. Dan sebagian lagi mereka mendapatkan kekuasaannya dengan cara inkilabat, menggulingkan kekuasaan yang sah, kudeta. Ya, ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Ya. Nah, dan ini semuanya adalah kalamun farid. Artinya sebagian mereka ya sebagian kaum khawarij teroris ya, mereka menganggap bahwa ini semuanya ya merupakan sesuatu yang membolehkan bagi mereka untuk memberontak kepada pemerintahnya. Ya, kata beliau, ya kullu kalamun farid. Ini omong kosong semuanya. Ma tamayyazu 'ala ghairihim fi syai'. Ya, mereka tidak terbedakan sedikit pun dari yang lainnya. Idan lanathiqu fi haula haulai hamuhum al-wusul ila al-karasi bi ayyi halin min al-ahwal thumma ba'da dhalika yadiruna dhuhurahum lil-islam. Ya. Kalau begitu, kita ya dalam kondisi seperti ini mengetahui penguasa seperti itu kondisinya, kita enggak percaya dengan mereka. Ya. Ini tentunya berdasarkan pemikiran orang-orang menyimpang. Kenapa? Karena himmah mereka, tujuan utama mereka adalah kursi, kedudukan, jabatan. Ya. Nah, bahkan ketika mereka sudah menjabat, sudah menjadi penguasa, maka mereka ya, menjadikan punggung-punggung mereka ya, untuk menguasai Islam. Ya. Kama jarrabtum wa'araftum huna wa huna fi buldan kathirah. ثم احيانا ياتون بانقلاب باسم الاسلام فينقلب عليهم شيوعي او اي ضال اخر ya. Nah, dan itu terjadi ya di beberapa negara ya, terjadinya kudeta-kudeta dengan alasannya tadi melihat penguasanya seperti itu kondisinya ya, banyak penyimpangan ya, banyak kesalahan. Idzan al-hikmah fi tawjihati hadha syari' al-hakim ar-rahim ar-ra'uf syuja' al-batal والذي رب الأمة على الشجاعة على الشجاعة لكن في هذا الباب يقول لهم اصبروا مهما رأيتم إلا الكفر. Ya, kalau begitu kata beliau hafizahullah, kesimpulannya bahwa hikmah dari bimbingan Allah dan Rasulnya, syariat Islam yang penuh dengan ya, kebijaksanaan, penuh dengan rahmah dan kelembutan, dan penuh dengan keberanian, telah membimbing umat dengan penuh keberanian. Akan tetapi dalam masalah ini, ketika melihat penguasa yang zalim, dia adil, penuh dengan penyimpangan, kesalahan, ya bahkan perbuatan dosa besar, maka Nabi tetap membimbing kita. Demikian pula Allah dan Rasulnya menyatakan isbiru, ya secara makna tentunya isbiru mahma ra'aitum ilal kufra, tetap kalian sabar wahai umat Islam dengan kondisi penguasa kalian, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata pada mereka, dan itu pun ada aturan mainnya. Kapan bolehnya memberontak kepada pemerintah yang kafir? Seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, walhasil, ayol ikhwah, ini penjelasan dari beliau, hafizahullah ta'ala, ya, yang tentunya ahlu sunnah dalam hal ini, ya, menyatakan wajibnya untuk mendengar dan taat patuh kepada pemerintah yang sah, bukan karena ada kepentingan pribadi, bukan karena haus dengan kekuasaan, bukan karena ingin jabatan, bukan karena ingin kekayaan, bukan ingin bantuan dari pemerintah, sama sekali tidak. Namun kita menyatakan wajibnya untuk mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah, karena inilah yang Allah perintahkan, inilah yang Rasulullah anjurkan kepada umat Islam, sehingga kita pun beragama kepada Allah dengan prinsip ini. Ya, bukan karena kita menjilat kepada pemerintah. Ya, sehingga luar biasa bimbingan Allah dan Rasulnya kepada umat Islam dalam masalah ini. Sehingga termasuk prinsip Ahlus Sunnah ya, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Bahkan telah diriwayatkan dari ulama salaf, kata mereka, "Law kana li da'watun mustajabatun la da'atu Allah li sultan." Kalau seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, aku tahu ini doa mustajab, pasti Allah kabulkan. Sungguh kata mereka, aku akan mendoakan kebaikan untuk penguasa. Sehingga jangan lupa ya ikhwah, mendoakan penguasa kita dengan kebaikan, terlebih pada waktu-waktu yang mustajab, selain kita mendoakan kebaikan untuk kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Ya, terlebih dalam kondisi seperti ini, pada hari-hari ini di mana penguasa telah menjadi sasaran bidikan orang-orang kafir. Ya, mereka berusaha untuk ya, memberikan pengaruh penyimpangan kepada pemerintah. Ya, mereka di penguasa yang sah ya, agar mengikuti kemauan mereka. Allahu musta'an. Baik, sampai di sini insyaallah apa yang bisa kita sebutkan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Dan insyaallah ya, mungkin pertemuan berikutnya dilanjutkan ba'da Ramadan ya. Insyaallah. Pertanyaan sedikit. Apa hukum mengembangbiakkan cacing yang itu digunakan sebagai obat seperti tipes? Ya, dan apakah boleh mengkonsumsi serbuk cacing sebagai obat? Adapun yang pertama, hukum mengembangbiakkan ya, cacing selain dengan tujuan pengobatan, bahkan syal dibolehkan seperti untuk menyuburkan tanah, ya. Kan ada ya, cacing dikembangbiakkan untuk apa? Menyuburkan tanah. biarkannya gembur, subur, sehingga ya mudah untuk ditanami. Ya. Tapi kalau dikembang biakan yang kedua untuk pengobatan, ya maka yang seperti ini telah datang fatwa dari para ulama kita tentang tidak bolehnya. Wallahu a'lam. Ya. Meskipun sebagian ya menyebutkan bahwa cacing ini bisa untuk pengobatan apa? Tipes, ya. Ya, bagi yang masih segarnya ya, ataupun yang sudah jadi serbuknya. Ya. Nah, kalau dulu di kampung ada sebagian ya belum tahu hukumnya. Ya, itu ketika ada yang positif tipes ya langsung dikasih ya cacing. Ya. Keluarkan kotorannya langsung di santap. Ya. Nah, kalau sekarang sudah canggih ya, jadi serbuk. Ya, jadi kapsul atau jadi apa? Mungkin tablet. Alhasil ini yang saya tahu bahwa para ulama melarangnya. Kemudian bagaimana hukum menjadikan makmum masbuk sebagai imam? Boleh. Ya, boleh menjadikan makmum yang masbuk sebagai imam. Nah. Dan ini dibangun ya di atas khilaf yang terjadi di antara para ulama tentang hukumnya membuat jamaah kedua di dalam satu masjid. Ya. Di mana dalam hal ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, apabila masjidnya itu masjid umum, dalam artian tidak ada imam rawatib, imam tetap. Ya. Seperti di tempat-tempat umum, bandara misalkan, apalagi terminal, stasiun, ya, atau yang lainnya, enggak ada imam tetap. Enggak ada imam rawatib, sehingga siapa saja yang salat boleh jadi imam. Yang seperti enggak ada masalah. Yang jadi masalah kondisi yang kedua, apabila di salah satu masjid itu ada imam rawatibnya. Ya. Ada imam tetapnya. Apakah boleh mendirikan jamaah yang kedua? Ya, baik imam tersendiri, ya semuanya masbuk atau yang masbuk jadi imam. Maka yang sahih wallahu alam boleh. Ya, mendirikan jamaah yang kedua berdasarkan pendapat yang kuat insyaallah taala. Ini lanjutannya sama tanyaannya. Apa hukum konsumsi makanan kemasan yang tidak terdapat padanya label halal? Tetapi dilihat dari komposisinya halal semuanya. Ya. Berarti pengamat gizi ini. Ya. Walhasil ini tentunya tidak bisa dihukumi secara merata, ya. Karena di sana ada produk-produk makanan yang sifatnya nasional, diproduksi secara artinya diproduksi secara besar. Maka dalam hal ini tentunya lebih selamat, ya, untuk ada label halalnya resmi dari ya apa biasanya MUI ya atau Kemenag, MUI ya, ya ada label halalnya. Ini tentu lebih selamat. Misalnya ini produk sudah nasional ini menyeluruh ada di semua tempat, maka hendaknya kita tidak mengkonsumsi kecuali yang sudah ada label halalnya. Tapi kalau yang sifatnya lokal, ya, ya industri rumah tangga, tetangga, ya punya, ya pabrik kue, ya yang terkadang untuk bisa apa mendapatkan surat izin apa namanya ya, secara resmi formal begitu ya supaya bisa dipasarkan di apa tempat-tempat yang besar seperti minimarket atau mall itu kan harus ada izinnya ya sehingga dia tidak ada modal ke situ namun dia produksi dan kita tahu bahwa ini bahan-bahannya halal semuanya insyaallah halal. Insyaallah halal. Apabila dipastikan, diyakinkan bahwa ini semuanya bahan-bahannya halal. Ya, wallahu a'lam. Terlebih ya, kalau misalkan itu produk ya dari luar negeri. Ya, daging sapi atau apa? Ayam atau yang lainnya. Ya. Misalkan ya impor, ya, maka tentunya lebih selamat, ya. yang ada label halalnya. Kalau itu barang-barang impor. Ya, sehingga tidak mengkonsumsi kecuali yang ada label halalnya. Wallahu a'lam. Karena sudah sekarang di pasaran terjadi pasar global ya. Barang-barang semuanya masuk dari luar negeri sangat mudah. Ya, masuk ke negeri-negeri kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.